Batu baterai nenek-nenek pengen dikilo. Ya bondolan, bondolan istilah gini, bondolan istilah Jawa, bondolan istilah gini, bondolan istilah Jawa. Apa artinya bondolan? Orang Jawa mengatakan apa artinya bondolan? Batu baterai, batu baterai, batu baterai, batu baterai, batu baterai, baterai batu. Nenek-nenek pengen dikilo. Ya, siapa nama tuh nenek-nenek? Ada sound the sip. Ayo, robot tuh gue. Mic-nya bawa pulang aja ya. Ya, bawa pulang, udah kantongin lagi. Ya, bawa pulang lagi mic-nya nih. Biarin nih mic-nya dibawa pulang. Nanti diantarin tahun depan. Batu baterai. Enak tuh baterai. Ayo. Bila perempuan suka keluyuran, itu namanya cewek bondolan. Nah, ini dia. Iya. Yang suka keluar malam itu namanya bondolan. Oh, perempuan tuh. Hah? Perempuan yang keluyuran. Iya, perempuan. Kalau aku manggilnya bukan perempuan. Apa? Perempuan. Ah, berarti iya, temannya tape. Eh, itu mah Poyem Bandung itu. Iya, kalau misalnya yang suka keluar malam itu namanya bondolan. Bondolan. Ya, itu yang namanya perempuan. Perempuan keluar malam. Iya. Berarti kagak baik juga. Kagak baik juga, apalagi kalau udah tengah malam jam 12. Wah, wow, kagak napak tanah. Ya itu mah kuntil bapak itu namanya. Juga dah. Eh, ketawa apaan tuh? Itu ibu-ibu apa ngakak? Eh, Bu, jangan ketawa mulu. Nanti kagak bisa bangun. Nanti duduk mulu. Iya, dia ya. Prok dah ya. Iya. Disemutin ntar. Ya. Kesemutan, bukan disemutin. Oh. Ya amplop buset dah. Bila perempuan suka kelayaban, itu namanya cewek bondolan. Batu baterai, nenek-nenek pengen dikilo. Ya, itu nenek-nenek mulu. Sebab begini Bang MC, Bang Im, ya. Kalau di Arab, itu banyak ngehubungan tasbih di laut. Oh gitu. Alasannya kenapa kalau di Arab sudah banyak? Tapi kalau di Indonesia, yang dibuangin di laut itu adalah nenek-nenek. Bu, ilahilallah. Ya, terus Bu. Oh. Pengantin terus. Terus kemana? Pengantin udah angob aja. Iya, pengen buru-buru masuk. Sang Bango. Loh, kok Sang Bango? Itu Sang Bango doang sepotong itu. Ada lanjutannya. Oh begitu. Sang Kodok. Berarti Kodok berteman sama Bango. Berteman sama Bango. Iya. Terus jadinya? Ya Bango sama Kodok. CS sudah. Terus kalau dipanggil? Kalau dipanggil? Iya. Apa tuh? Kodok. Kodok. Ngok. Ngok. Dongok. Iya. Dongok ya bener ya. Iya. Bagaimana? Ini bondolan masih lanjut? Lanjut kalau ada terusannya. Ya ada terusannya. Tapi, iya. Tapi bahasa Jawa, Bu, bahasa Banten, sono bahasa Serang. Ngerti ya? Banyak yang ngerti katanya sini. Banyak ngerti ya? Ada teksnya ntar di bawah. Ada teksnya? Iya di bawah. Emang TV apa karaoke? Hehehe beras, utang beras, utang beras, beras, beras, utang kaya siapa kayak Kang Oim aja deh. Ya. Iya. Kang Oim tukang utang beras enggak? Saya sih alhamdulillah enggak makan beras, Bang. Terus nasi. Nasi. Iya. Ya tadinya beras dulu mentah. Oh begitu. Ya iya. Bukannya padi dulu tadinya. Bukan. Ilok saya makan beras. Bukan padi, kalau padi mah itu tuh bila yang tertulis ya itu. Ya itu iya itu mah grup padi. Wah. Lanjut. Ik oba takkan pergi. Ayeuna parantos tapus salapan. Aduh ala oh iya. Ngeunah ieu teh nya. Siga di Bandung urang teh. Wong lanang turu bae arane wong lanang sugih. Lanang sugih ngerti. Lanang sugih. Lanang sugih, sugih, sugih utang, sugih utang kayak Kang Oim. Lah, Oim lagi aja. Biarin. Sugih. Sugih bukan Bang Sugih, bukan. Bukan. Sugih itu kaya. Sugih kaya, tapi enggak apa belakangnya. Kayak Oim. Oh gitu. Alhamdulillah, daripada kayak onyet.